وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله، kelanjutan pelajaran shorf, pembacaan dalam kitab Al-Kifayah fil Qawa'id Shorfiyah karya Ustaz Abu Ilyas Abu Sa'id Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan mu'alif tentang masrifun fi'il ma'ad dhamair, masrifun fi'il bersama dhamir-dhamir, perubahan fi'il sesuai dengan keadaan fa'ilnya. Semuanya ada berapa semuanya? 14. Ada 14. Semuanya ada 16. Tiga untuk ghaib, tiga untuk ghaibah, tiga untuk mukhatab, tiga untuk mukhatabah, dan dua untuk mutakallim. Baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari, semua tasrifannya bersama dhamir-dhamir semuanya ada 14. Khusus fi'il amar, tasrifannya bersama dhamir hanya 6. 3 untuk mukhatab, 3 lagi untuk khatabah. Karena fi'il amar penggunanya hanya untuk khitab, khatab. Tidak ada yang untuk mutakallim, untuk ghaib. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Qal mu'allif hafidhahullah ta'ala, qa'idu tasrif ma'al dhamair fil fi'il as-sahih al-mu'tad. Qa'idah-qa'idah tasrif dan perubahan sama dhamir pada fi'il sahih dan mu'tad. Perubahan yang terjadi ketika disandarkan pada dhamir-dhamir, apakah dhamir ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, atau dhamir mutakallim. Yang pertama, tasrifu salim, tasrifan fi'il sahih salim. Apa itu sahih salim? Mendak man ini salim lah malam ayat mana maksudnya malam es salam salim oh mak maafin ini makana di akhir bulan asli ya malam ya pun harfainna wala hamzah wala dha'afanna malam yakun ahadu harfil asliyah harfa illa wala hamzah wala nasai salim. Tapi fi'il yang bukan salah satu aslinya, bukan huruf illa, bukan hamzah, bukan juga mudha'af, bukan diulang dan karot. Tasrifu salim bila tahwirin fi min al-af'ali thalathah. Tasrifan fi'il sahih salim tanpa perubahan padanya dari tiga fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, tidak ada perubahan padanya, misalnya perubahan pembuangan atau perubahan huruf dengan huruf yang lainnya, tidak ada. Contohnya syakara, sama-sama syakara. Syukur padanya karena tiga fi'il, baik fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya maupun fi'il amarnya. Kemudian ba tasriful mahmuz, perubahan pada fi'il mahmuz. Apa itu fi'il mahmuz? Dak makana makana ilia Nah, Kel yang baru aslinya adalah Hamzah. Maka ahadu ahrufil asmi Hamzah. Kel yang seru-seru asli adalah Hamzah. Bagi tiga, Mahmud Sufai, Aini dan Lam. يتصرف المهموز من أفعال ثلاثة بلا تغيير فيه إلى المواضع. تصرفنا perubahan مهموز dari tiga macam fiil. تصرفنا ketika disandarkan dengan dhamir yang berbeda tanpa ada perubahan padanya kecuali beberapa tempat saja. Kecuali beberapa tempat yang terjadi perubahan, pada asalnya tidak ada perubahan kecuali beberapa tempat yang berikut ini. Yang pertama, al-amr fil amr min akhada wa atana wa amr, dari tiga fi'il akhada akala amr. Faqad jaa bi hadzal hamzah, telah datang penggunaannya dalam kalam Arab dengan membuang hamzahnya. Yuqal, dikatakan fil amrnya khud, kul, mur. Asalnya apa? Khud, asalnya apa? Khud, kul, kul, mur, mur. Ana wazni uf'ul. Dibuang fa fi'ilnya takhfifan, agar mudah ringan dalam mengucapkan. Lighoradin lafzi, bukan lighoradin makna. Karena maknanya sama, khud dengan ukhud. Kul maknanya apa? Sama, tidak berubahnya, lebih mudah ucapannya. Akhada ya'khudu khud, akala ya'kulu kul, amara ya'muru mur. Tiga fi'il ini ya, bukan berarti semua fi'il mahmuz fa'i bisa dikiaskan seperti ini. Saya amala ya'mulu mulu, tidak, karena kita apa mengucapkan bahasa Arab asalnya adalah sama'i, sesuai yang diucapkan orang-orang Arab, kita mengikuti kalamnya mereka. Yang mereka ucapkan dibuang, ya kita ikut dibuang juga. Maka dibuat kaidah ini untuk memudahkan, kaidah-kaidah yang dibuat para ulama untuk memudahkan. Ini yang pertama yang keluar dari yang terjadi perubahan padanya. Fil amr dari tiga fi'il ini, akhada, akala, amara, dibuang hamzah. Yang kedua, al amr fil amr min sa'ala, dari fi'il sa'ala. Mahmuz ain, mahmuz ain. Fa innahu sal. Fil amrnya adalah sal. Kadang dibuang, kadang juga disebutkan hamzah fil amr dalam ayat apa ayatnya, sebutkan hamzahnya sal, dan misalnya dibuang hamzahnya, yang disebutkan hamzahnya pas alif qor ya. Dalam Al-Qur'an sendiri ada yang dibuang hamzahnya, hamzah amr, ada yang di sebutkan hamzah. Wazannya sal. Sal berarti wazannya fal. Sal ana wazni fal. Dibuang ainnya. Dibuang fa'ala sebut. Apa? Fa'ala. Nah, asalnya fa'ala. Karena dalam menimbang kalimat, jika ada pembuangan pada kalimat yang ditimbang, maka terjadi pula pembuangan pada timbangan. Sal ana wazni fal. Sal ada wazni fal. Kalau yang murtad ala wazni ul juga sal. Yang mana? Khud. Nah, khud ala wazni ul. Tapi sebenarnya ukul sal. asalnya. Kalau ini, kalau yang sekarang ini put ala wazni ul. Kalau yang sal memang sal ala wazni fal. Fal saja, tidak ada yang ulnya begitu, tidak ada. Ya asalnya, asalnya memang is al berarti if al asal. Nah, yang sekarang sal itu wazannya apa? Kita tanya sal wazannya apa? Sal ala wazni mada? Ala wazni fal. Kata asalnya apa? Asalnya is al ala wazni if. Asal. Adapun yang sekarang sal wazannya adalah fal. Karena cara menimbang kalimat, jika terjadi pembuangan pada kalimat ini timbang, maka terjadi pembuangan pula pada timbangan. Yang berikutnya mahmuzul fa fil mudhari'in fil mudhari' bi mutakallimin wahdah fa in hamzatan thaniyatan qalibu maddah. Pada mahmuz fa, pada fil mudhari'nya untuk mutakallim wahdah anak, hamzahnya berubah menjadi mad, hamzahnya berubah menjadi mad. Ini pada mahmuz fa, mahmuz fa ketika fa'ilnya mutakallim wahdah untuk ana, maka hamzahnya fa'ilnya berubah menjadi mad. Akhudu asalnya apa? Akhudu. Anafu asalnya apa? Anafu. Amuru asalnya amuru. Ati asalnya ati. Amanu asalnya amanu. Nah, di antara perubahan pada tasrifan mahmuz pada fi'il mudhari' dari mahmuz fa ketika fa'ilnya mutakallim muwahhadah, maka hamzahnya berubah menjadi mad. Yang berikutnya mahmuzul fa fil amr. Inna taqabbi ibtida'an fa in hamzatu tanqalibu awal. Mahmuzul fa pada fil amrnya jika diucapkan kalimat tersebut di awal, di awal kalam, di awal jumlah mufidah, maka hamzanya berubah menjadi waw. In dhumma ma qabla jika sebelumnya di dhumma. Aw ya'an in kusira ma qata berubah menjadi ya jika sebelumnya adalah kasrah. Contohnya ini dhumma umul di kasrah iti. Ini mahmuzul afa, nafil amr dari mahmuz fa. Jika diucapkan di awal kalam, jika harokat sebelumnya adalah dhommah, maka hamzahnya belum jadi waw. Jika harokat sebelumnya adalah kasrah, maka hamzahnya belum jadi ya. Umul iti. Umul belum jadi waw karena harokat sebelumnya adalah dhommah. Asalnya umul. Iti asalnya iti. Ini jika diucapkan apa? Di awal kalam, di yang pertama. Namun wa inna taqabi mausul bi maqabla, jika diucapkan bersambung dengan kalimat sebelumnya, ada kalimat yang mendahuluinya, disambung dengan kalimat yang lain sebelumnya, tabatat hamzatu ala haliha, maka hamzah tetap sesuai dengan keadaannya, tetap hamzah. Seperti dalam Al-Qur'an yang banyak. Misalnya itu nih, kalau disambung dengan kalimat sebelumnya, waktu nih dibaca hamzahnya. Contohnya, ya Zuhairu mul, ya Zuhairu mul, ya Zuhairu mulil khaira, Zuhairu mulil khaira. Jadi disambung, hamzahnya tetap ada. Zuhairu, ra-nya masuk ke hamzah sukun. Ya Zuhairu mulil khair. Wa ya Usamatu til ma'ruf. Usamatu til ma'ruf. Tak marbutah langsung masuk ke hamzah sukun. Ya Usamatu til ma'ruf. Usamatu til ma'ruf. Ini juga disambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzahnya tetap ada. Tapi kalau dia di awal, tidak ada kalimat yang mendahulunya. Jika sebelum hamzah tersebut dhammah, dia berubah menjadi waw. Jika sebelumnya nakasah, dia berubah menjadi ya. Umunil khaira. Jika sebenarnya tidak ada kalimat. Umunil khair. Itil ma'ruf. Itil ma'ruf. Jika dia di awal, tidak ada kalimat yang mendahulunya. Nah, ini di antara perubahan pada mahmuz, itu pada fil amr dari mahmuz fa. Fil amr dari mahmuz fa, jika diucapkan di awal kalam, maka hamzahnya berubah menjadi waw jika sebelum harakatnya dhammah, dan berubah menjadi ya jika sebelumnya harakatnya adalah kasrah. Namun jika diucapkan bersambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzahnya tetap seperti keadaannya, tidak dirubah, tetap pada keadaannya. Kemudian berikutnya perubahan pada mahmuz al-mudhari'u min ra'a yara wal amru fi min ra. Fi'il mudhari' dari ra'a yara, dan fi'il amrnya ra. Ra'a yara, hamzahnya pada fi'il mudhari' dan fi'il amr hamzahnya dibuang. Ra'a yara asalnya apa? Yara. Asalnya yara. Fa'ala yaf'alu. Ra'a yara. Di hamzah dibuang pada fi'il mudhari' dan pada fi'il amrnya. Fa'in waqaf ta'alai kulta roh. Kalau kamu waqaf, padanya kamu ucapkan roh. Talhaqu bihi ha'usatna. Dimasukkan dengan padanya ha'sat. Ditambahkan ha'sat. Ha' untuk waqaf. Misal contohnya. Apa ada sejenis yang situ? Ini berapa perubahan yang terjadi pada fi'il mahmuz. Kami ulangi lagi agar semakin lengket. Perubahan yang pertama fi'il amr dari tiga fi'il. Akhadha akal amara. Pada fi'il amarnya dibuang hamzanya. Dibuang fa fi'ilnya. Sehingga menjadi khud, kul, mur. Yang kedua fi'il amr pada fi'il sa'ala. Dibuang hamzanya ain fi'ilnya. Jadi sal, sa'ala ya sa'alu, sal. Yang ketiga mahmuzul fa pada fi'il mudhari' ketika disandarkan ke dhamir mutakallim wahdah ana, maka hamzanya berubah menjadi mad. Akhudhu, amuru, dan seterusnya. Perubahan yang keempat mahmuzul fa fi'il amarnya, fi'il amar mahmuzul fa. Jika diucapkan di awal kalam, tidak didahului oleh kalimat lain sebelumnya, maka hamzahnya dirubah menjadi wawu atau ya. Dirubah menjadi wawu jika sebelumnya harakat dhammah, dan dirubah menjadi ya jika sebelumnya adalah harakat kasrah. Untuk membedakan harakat sebelumnya dhammah atau kasrah, dilihat apa? Harakat ain fi'ilnya. Jika harakat ain fi'ilnya yang dhammah, maka harakat hamzah dhammah. Harakat sebelum hamzah adalah dhammah. Harakat hamzah wasalnya sebelum hamzah fa fi'il. Jika ain fi'ilnya harakatnya kasrah atau fathah, Berarti apa harokat sebelum hamzah adalah kasrah. Harokat sebelum hamzah fa'il kasrah. Karena sini dua hamzah berarti ya. Hamzah wasal dengan hamzah fa'il. Ini jika diucapkan di awal kalam, tapi jika diucapkan bersambung dengan kalimat sebelumnya ada kalimat yang dahulunya, maka hamzah tetap tidak berubah tetap pada keadaannya. Perubahan yang ke terakhir yang kelima, fi'il mudhari dengan fi'il amr dari ro'a, yaitu dengan membuang hamzahnya pada mudhari dan amr, membuang ain fi'ilnya. Ro'a mudhari jadinya ro, amrnya ro. Ketika waqaf harus tambahkan hal sak ro. Maka jika dikatakan wazannya ro, wazannya apa? Ya ro ala wazni ada fa fa wazan ya ro fa fa fa ya ro wazannya apa enggak wazannya apa ya ro ya ro ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ro wazannya apa ya fal nah ya fal ya ro ala wazni ya fal nah ya ro wazannya apa ya ya fal ya fal. Jika perubahan harokat, maka yang ditimbang adalah harokat sebelum berubah. Jika terjadi perubahan harokat pada kalimat yang ditimbang, maka yang ditimbang adalah harokat sebelum berubah. Ya, misalnya, yaqulu, ala wazni apa? Yaqulu, ala wazni? Yaqulu. Apa? Yaqulu. Yaf'ulu bukan yaf'ulu karena asalnya apa? Yaf'ulu. Jika terjadi perubahan harokat pada kalimat yang ditimbang adalah harokat sebelum dari perubahan. Adapun jika kan perubahannya macam-macam ya, perubahan pada kalimat ini ada perubahan pembuangan huruf, ada perubahan harokat saja, ada perubahan perpindahan tempat. Kemarin sudah kita sebutkan ya, ini murojaah sedikit. Jika perubahannya harokat, maka yang ditimbang adalah harokat sebelum terjadi perubahan. Jika perubahannya pembuangan huruf, maka dibuang juga pada timbangan. Jika perubahannya pemindahan tempat, maka dipindah juga tempatnya pada timbangan. Kalau belum makan seperti hadi, hadi ala wazni apa? Nam alif. Hadi asalnya wahid, wawunya diakhirkan, fa'ilnya diakhirkan, maka terjadi perubahan pula pada timbangannya. Hadi ala wazni alif. Ini yaro terjadi perubahan pembuangan dan perubahan harokat. Asalnya apa? Yar ayu. Asalnya yar ayu. Karena alif asalnya apa? Ya ru'yah. Asal alif di sini pada mudhorinya adalah ya. Ro asalnya apa? Fa. Fa. Nah, fa ala wazni fa. Kalau roh yang pakai kan tak usah ke fa tambah ya. Jadi tidak di tambahan yang ditimbang misalnya kan huruf-huruf kalimatnya. Wah, bukan huruf. Wah, Tambahan ketika wakaf saja ibu. Kalau enggak wakaf enggak dibaca. Kalau tidak wakaf tidak membaca lagi. Terus soal. Nah, jelas sampai sini perubahan yang terjadi pada Mahmois. Nanti didengar dengan rekaman lagi. Nah, berikutnya tasrifun mudha'af. Tasrif perubahan fi'il mudha'af. Tegas sendiri dengan dhamir. Yatasarruful mudha'af bi fatki tasydidihi ma'a dhamma'i raf'in mutaharrika. Yatasarruf dan perubahan mudha'af ketika disandarkan ke dhamir dengan memecah idghamnya tasydid. Ketika bersama dengan dhamir rafa'. Ketika disandarkan fa'alnya dengan dhamir rafa' mutaharrika, maka idghamnya pecah. Kalau dhamir rafa' ada yang sakinah, ada yang mutaharrika. Yang mutaharrika kalau pada fi'il madhi ta nun niswa ta nun na nahnu. Apa lagi? Apa? Itu aja tiga. Ta nun dengan na. Ada pada fi'il mudhari dhamir rafa' mutaharrik apa hanya nun, nun iswa. Ada fil amar juga dhamir rafa' mutaharrik hanya nun iswa. Nah contohnya madadatu. Madadatu idghamnya pecah ketika sedangkan dhamir rafa' mutaharrik. Wa yajuzu fi in kana fi'lu amrin lil wahid ka mudda wandud aw mudhari muqtarinan bilamil amar. Kalia mudda waliam dud. Dan boleh padanya jika fi'il amar untuk satu orang seperti mudda wa dud amudari'an atau fi'il mudari' muqtarinan bila min amar yang bergantian dengan amrul amar boleh liam mudda waliam dud. Nah, boleh tetap idgham, boleh juga dipecah idgham. Nah ini perubahan tasrif fi'il mudha'af. Seperti fi'il sahih hanya saja dari perubahan itu ketika disandarkan dhamir rafa' mutaharrik baik pada fi'il madhi, fi'il mudha'af, fi'il amar maka idghamnya pecah. Idghamnya pecah. Adapun fi'il amar untuk wahid satu orang anta atau fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr satu orang atau huwa fa'ilnya huwa ini boleh tetap idgham, boleh dipecah idgham. Dan mudda bisa mudda bisa juga dud. Bisa mudda bisa juga dud, dua-duanya bisa. Dan yang dipakai di Al-Quran saya ingat tanam lugaan hujan ini seperti ini inkan nafil amr al-wahid atau mudat mutanah bilang amr lugaan hujan dipecah di fal yam duda bukan fal yam mudda di fal yam duda dipecah di dalam. Dua-duanya bisa namun yang lebih fasih seperti dalam Quran di baca idghamnya fil amr al wahid dia fil mudhari yang berkaitan dengan namul amr wa fa'il wahid wa